dan hatiku telah terkunci. Denganmu ku temukan apa artinya cinta. Mungkin perbedaan ini tak mudah, namun telah ku putuskan jalani bahagia selamanya. Karena cinta tak butuh alasan, karena cinta tak perlu pada siapa. Jadi jaga saja takdir kita hingga nanti menua bersama. Memang perbedaan ini tak mudah, namun telah ku putuskan jalani bahagia selamanya. Karena cinta tak butuh alasan, karena cinta tak perlu pada siapa. Jadi jaga saja takdir kita hingga nanti menua bersama. Percayalah bahagia itu jika kita bersama. Yeah.